Kepada keluarga besar Bapak Edi Susianto bersama Ibu Linawati, ribuan rasa terima kasih yang tak terhingga atas nama dari manajemen New Palapa. Semoga saja siang hari ini adalah siang yang cukup menyenangkan, siang yang cukup indah kepada kedua mempelai. Untuk Mas Andi dan Mbak Luri, sekali lagi kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga berbahagia untuk selama-lamanya. Baik saudara-saudaraku, ditandaskan sekali lagi atas nama dari jajaran tim keamanan, karena siang hari ini penontonnya sangat luar biasa ya. Di kediaman Bapak Edi penontonnya sangat banyak sekali. Atas himbauan dari jajaran tim keamanan, ciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Saya yakin bahwasanya Karang Asem tidak ada tawuran, betul. Cinta damai, betul. Angkok lek tawuran di Barno karo sing duwe omah, ya. Baik, langsung saja tiba saatnya Karang Asem Wirosari bergoyang. Dengan hadirnya salah satu aktor kondang Jawa Timur, asli kelahiran Kota Budak Gresik, aktor muda yang punya suara merdu, yang banyak sekali penggemarnya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Airin DJ Shooting, Gary Mahesa, New Palapa. Selamat siang para sahabat-sahabatku, kita goyang lagi bos. Sonia, hanyalah diriku yang selalu orang lain hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan deru. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia, oh Sonia, Sonia kasihku. Aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Kasih tepuk-tepuk dulu dong yang paling rame, bos. Ya, ya, ya. Oke. Apa? Oh, nanti dulu ya. Sabar dulu, sampe tunggu dulu di sini ya.